Bagaimana kedudukan hadisnya? Riwayat siapa hadisnya Umdatul Ahkam? Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada Bukhari saja atau Muslim saja? Bukhari Muslim berarti muttafaqun alaih. Iya. Tayyib, ahsan. Jadi kitab Umdatul Ahkam terdiri dari kumpulan hadis yang muttafaqun alaih. Tahu muttafaqun alaih? Yang jual apa muttafaqun alaih? Jualan apa? Jual bakso apa? Kadang orang enggak tahu muttafaqun. Ditunjuk-tunjuk. Ini bapak tuh, jangan ke belakang ini. Tahu muttafaqun alaih artinya apa? Bapak itu. Artinya muttafaqun alaih itu apa? Loh, siapa yang jawab? Ini loh, Pak. Kok ada suara dari belakang tembok itu? Pak, artinya apa, Pak? Tidak tahu, sampingnya bapak itu. Muttafaqun alaih apa artinya? Belum tahu ya? Tadi siapa yang jawab? Dari balik tembok itu, siapa? Ada orang, tidak ada. Itu. Hey. Antum. Ya. Muttafaqun alaih artinya apa? Tidak tahu. Kirain sudah jenius semua ini. Nah, kalau ini muka-muka lama ini. Ini. Antum, ini tahu pasti. Tak jadi. Antum yang pakai jaket terus tuh, kedinginan mungkin. Apa artinya muttafaqun alaih? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau baca hadis, hadis ini riwayatnya muttafaqun alaih. Berarti disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari tahu siapa, Pak? Tahu Imam Bukhari? Tak kenal sama Imam Bukhari? Oh, belum kenal ya. Ntar saya ajak kenalan, Pak. Bapak kenal loh Imam Bukhari? Penghafal hadis, perawi hadis. Ya, perawi hadis, ahsan. Imam Muslim, Pak. Tahu? Tak tahu juga. Masyaallah. Selamat, Pak. Bapak duduk di sini insyaallah dapat hidayah insyaallah. Tayyib, Imam Bukhari, ya, dan Imam Muslim perawi hadis, yang mana hadisnya disepakati oleh para ulama Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Qur'an. Ya, kitab Sahihun Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Naam. Kemudian kitab Sahih Muslim. Naam. Imam Bukhari rahimahullah memiliki nama, namanya siapa? Antum tahu Imam Bukhari namanya siapa? Kacamata. Enggak, itu belakangnya. Ntar gantian yang kacamata 1, 2, 3 kena semua itu. Imam Bukhari namanya siapa? Abu Ismail. Namanya itu kunyah namanya. Kunyahnya salah lagi. Nah, antum. Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad ibnu Ismail, ahsantum. Ya. Namanya Muhammad ibnu Ismail. Kunyahnya apa? Nah, antum gantian belakang kacamata. Kunyahnya Abu. Loh, Abu Ismail. Salah diikutin. Nah, balik lagi antum, tahu enggak kunyahnya Imam Bukhari? Tadi Abu Ismail salah. Coba cari lagi. Abu siapa? Abu-abu apa? Tak jelas gitu. Abu Abu Rahman. Ternyata banyak yang tidak tahu. Kunyahnya Imam Bukhari. Kunyahnya Imam Bukhari. Antum yang pegang ini. Abu siapa? Imam Bukhari. Abu-abu apa? Putih apa hitam? Tak tahu. Hah? Oh, dapat bocoran ya. Dibisikin itu sebelahnya. Jangan bohong. Ada yang bisikin ya? Abu Abdullah. Ya. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Ada lagi seorang imam yang namanya Muhammad ibn Ismail. Siapa? Al-Imam Muhammad ibn Ismail. Imam Imam siapa? Imam Nawawi apa Imam Syafi'i? Yang memiliki nama Muhammad ibn Ismail selain Imam Bukhari, Imam nah ini lupa nasi tahu apa nasi tempe Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dan Muhammad ibn Ismail Al-Imam siapa? Bukan Al-Imam yang dari Yaman siapa? Imam siapa? Al-Imam Sun'ani. Ya, Al-Imam As-Sun'ani. Namanya Muhammad ibn Ismail. Naam. Tayyib. Nama dari Imam Muslim siapa? Siapa namanya Imam Muslim? Tuh gampang loh ini. Jangan bikin malu itu. Ntar ini keluar enggak speakernya? Enggak ya? Enggak kan? Keluar malu kita dengerin orang. Dipikir pinter-pinter. Hah? Imam Muslim siapa namanya? Nah, antum. Assalamualaikum. Ya, enggak, ini aja gantian. Jangan antum terus capek ntar. Pulang pingsan nanti. Imam Muslim siapa namanya? Yo, mikir. Nah, ini. Ke Pecijo, Pecijo. Coba antum mikir dikit. Nah, itu. Pecijo. Enggak tahu sampingnya. Imam Muslim. Nah, itu. Bapak. Tahu, Pak? Muslim itu orang mana, Pak? Orang Grogol apa Krukut, Pak? Imam Muslim, siapa namanya? Pak, tahu Pak? Imam Muslim, tak tahu ya? Muslim Ibnu al-Hajjaj. Ya, Muslim Ibnu al-Hajjaj. Al-Kushairi an-Naisaburi. Kunyahnya Abu lagi kunyah Abu siapa? Hah? Hasburi. Itu yang jual es sana, Pak. Hasburi enggak ada, Pak. Kunyahnya Imam Muslim Abu siapa, Pak? Abu Abdurrahman apa Abu Abdullah? Hah? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Ayo. Antum. Abu siapa? Imam Muslim. Abu Al-Husain. Ya, ahsantum. Abu Al-Husain, ya, Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Naam, murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Apa pekerjaannya Imam Muslim? Tahu enggak? Para a'immah ini juga bekerja. Hah? Para a'immah, ahlul hadis, mereka juga bekerja. Pekerjaannya Imam Muslim apa? Di dalam mukaddimah Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi. Ada yang tahu? Dagang bakso apa dagang somai? Nah, Imam Muslim. Nah. Servis jam itu saya lebani. Nah, pekerjaannya apa Imam Muslim? Dagang, dagang. Apa dagangnya? Jualan apa? Kira-kira di, seperti kita gitu, jual herbal itu. Hah? Kalau jual bakso, jual somai, batagor gitu. Apa jualannya Imam Muslim? Hah? Apa dagangnya? Ini dagangnya sama dengan orang Tanah Abang dagangnya. Jual kain. Jual kain di pasar. Pekerjaannya Imam Muslim. Naam. Tayyib. Tayyib, kita untuk mengambil faedah membaca kitab Riyadhus Salihin, Syarah Riyadhus Salihin. Syarah Riyadhus Salihin, ya, kitab Riyadhus Salihin ini dikarang oleh Al-Imam. Riyadhus Salihin dikarang Imam siapa? Imam Nawawi. Ahsantu. Ya. Imam Nawawi kunyahnya siapa? Abu. Antum punya kunyah? Kunyahnya Abu siapa? Belum. Oh sudah, siapa? Ya, orang Arab itu, dan ini sunnah ya, pakai kunyah Abu, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman atau Abu siapa? Imam Nawawi kunyahnya Abu. Abu siapa? Nah, Abu Abdullah. Salah. Abu siapa? Abu siapa? Abu Zakaria, ya. Abi Zakaria. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. دري حديثنا أبي بكر نفيع ابن الحارث الثقفي radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza altaqa al-muslimani bi sayfihima, al-qatil wal maqtul fi an-nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dua orang muslim saling menodongkan senjata di antara keduanya, ya, jika kedua orang muslim saling menodongkan senjatanya, dua-duanya membawa senjata, ya, antara satu dengan yang lainnya saling menodongkan, fal qatilu wal maqtulu finnar, orang yang terbunuh ataupun yang membunuh kedua-duanya masuk neraka," kata Rasulullah SAW. Ya, kedua-duanya membawa senjata, ya, membawa badik, membawa parang, membawa celurit, membawa keris, ya, membawa pistol. Kedua-duanya membawa senjata. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal qatilu wal maqtulu fi an-nar." Yang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya masuk neraka. Lalu Nufai Ibn al-Harith berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Aku berkata, "Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh." Kalau orang yang membunuh masuk akal, ya, kalau dia dimasukkan neraka. Lalu bagaimana orang yang terbunuh? Nasibnya bagaimana? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Bahwasanya kedua-duanya itu saling menyerang untuk saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Ya, kedua-duanya itu saling menunggu kesempatan untuk membunuh lawannya. Ya. Hadza hadits muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Qala asy-syarh. Qala العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله إذا التقى المسلمان بسيفهما أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف وكذلك لو أشهر عليه السلاح كالبندقية أو غيرها مما يقتل كحجر ونحوه. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika dua orang muslim yang saling menghunuskan pedangnya, itu coba diawasin, naik-naik tuh. Nah, anak perempuan yang cakep, yang manis ya, jangan naik-naik, kayak monyet kalau naik. Qauluhu idza taqal muslimani bi sayfihima, jika dua orang muslim mereka berdua saling menghunuskan senjatanya, ay yuridu kullu wahidin minhuma ay yuqtal al-akhar, artinya kedua-duanya saling hendak menyerang, saling membunuh musuhnya, fasalla alayhi as-sayf wa kadhalika law ashhara alayhi as-silah. Dua orang muslim yang kedua-duanya saling menghunuskan senjatanya, baik itu pedang, badik, celurit, ya, apapun yang bisa membunuh, bambu runcing kek, atau besi, tombak, dan juga kata Syekh bin Utsaimin yang mungkin lebih terkenal di zaman sekarang seperti pistol, ya, na'am, atau mungkin batu. Kedua-duanya bawa batu, ya, kalau batunya sebesar gini dipukulkan kepala orang, ya mati orang. Ya. Naam, atau batu dan yang semisalnya. Pokoknya benda-benda yang dapat membunuh seseorang. Ini masuk dalam hadis ini. Qala fa dzikru as-sayf huna 'ala sabil at-tamtsil wa laysa 'ala sabil al-yaqin. Adapun kalau dalam hadis ini disebutkan pedang, ini cuma sebagai contoh permisalan. Bal idza taqa al-muslimani bi ayyi wasilatin yakunu biha al-qatl فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. Di sini Rasulullah menyebutkan contoh yaitu pedang. Pedang cuma sebagai permisalan. Dan jika dua orang muslim kedua-duanya saling berhadap-hadapan membawa senjata, yaitu kedua-duanya ingin menghabisi lawannya yang tadi, maka kedua-duanya kata Rasulullah al-qatilu wal maqtulu finnar, bahwasanya yang membunuh yang terbunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita. Faqala Abu Bakr lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal qatil, maka Abu Bakr bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dia sang pembunuh. Yani anna qawnahu finnar wadihun. Ya Rasulullah, kalau ini sebagai sang pembunuh ini, wajar kalau dia masuk neraka. Anna qawnahu finnar wadihun. Liannahu qatalahu nafsan mu'minatan muta'ammidan. Karena dia dengan sengaja membunuh saudaranya seorang mu'min. Walladhi yuqtalu nafsan mu'minan muta'ammidan bighairi haqqin fa'innahu finnar jahannam. Dan barang siapa yang sengaja melenyapkan nyawa seorang mukmin, ya, tanpa dia memberikan haknya, fa innahu fi nari jahannam, sesungguhnya orang yang membunuh ini dia di neraka jahannam. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, ومن يقتل مؤمنا متعمدا, barang siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, sesungguhnya balasan orang yang melenyapkan nyawa seorang mukmin itu tempatnya di neraka jahannam, dan dia kekal abadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepada orang tersebut. Wa la'anahu wa 'adzabahu 'adaban 'azima, Allah akan murka kepada orang tersebut, dan Allah akan janjikan, dan Allah laknat orang tersebut, dan Allah janjikan, yaitu dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yaitu balasan bagi orang-orang yang melenyapkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Wa man yuqtal mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang dengan sengaja membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, sesungguhnya balasan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja yaitu jahannam, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Fa Abu Bakr radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha al qatil wa hadhihi al jumlah wa hadhihi al jumlah hiya ma yu'raf fi bab al munazara بالتسليم يعني سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول كيف يكون في النار. Seorang sahabi Abu Bakr radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ini dia yang membunuh, masuk akal dia masuk neraka ya Rasulullah, lalu bagaimana orang yang terbunuh, masa kedua-duanya atau orang yang terbunuh ini masuk neraka? Inilah pertanyaan dari seorang sahabat yang mereka adalah orang-orang yang haris, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agama yang mereka tidak mengerti. Ya, dia bertanya dan dia wajar, dia heran, orang yang terbunuh kenapa dia bisa masuk neraka? Inilah yang ditanya oleh sahabiyun jalil Abu Bakr Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana harisan ala qatl sahibihi fa huwa harisan ala qatl sahibihi wa li hadha jaa bi alat al-qatl liyaqtulahu walakin tafawwaq alayhi al-akhar faqatalahu fayakunu hadha wal'iyad billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'annahu kana harisan 'ala qatl sahibihi." Karena dahulu dia juga punya ambisi untuk menghabisi lawannya. Ya, "Li'annahu kana harisan 'ala qatl sahibihi." Karena orang yang terbunuh ini, dia juga punya ambisi untuk menghabisi lawannya, cuman kalah cepat, ya. Kesempatannya kalah dia. Fahuwa harisun ala qatli sahibi, karena dia orang yang juga punya ambisi untuk menghilangkan dan membunuh saudaranya, yaitu karena dia juga memegang senjata, dia mengenakan senjata, yaitu senjata dalam rangka untuk melenyapkan nyawa saudaranya. Naam, oleh karenanya kedua-duanya, kata Rasulullah, finnar wal'iyadu billah. قال بنيته بنيته القتل وعمله بالسبب المواصل للقتل يكون كأنه قاتل ولهذا قال لأنه كان حريص على قتل صاحبه. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena orang yang terbunuh ini juga memiliki niat, dia juga memiliki niatan untuk menghabisi nyawa saudaranya, ya, karena dia juga memiliki niat untuk ingin membunuh saudaranya. Karena niatan ini yang menyebabkan dia, ya, menyebabkan, menjerumuskan dia, yaitu termasuk dari hadis Rasulullah yang tadi, al-qatilu wal-maqtulu fin nar, karena dia juga memiliki niatan jelek, yaitu amalan untuk melenyapkan, menghilangkan nyawa saudaranya, sehingga kedua-duanya diancam oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan neraka. Kana harisan ala qatli sahibih, karena kedua-duanya, ya, atau salah satu di antaranya dua-duanya ini, mereka punya niatan untuk melenyapkan, menghilangkan nyawa saudaranya. Qala fa fi hadzal hadis dalilun ala anna al a'malu bin niyat wa anna hadza lamma nawa qatla sahibihi sara ka annahu fa'ilun dhalika ay ka annahu qatilun wa bi hadza na'rifu al farq bayna hadzal hadis wa bayna qawlihi sallallahu alaihi wa sallam man qutila duna damihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun ومن قتل دون ماله فهو شهيد وقوله في من أتى ليأخذ مالك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. Dan di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil على أن الأعمال بالنيات, bahwasanya amalan seseorang itu tergantung daripada niat. على أن الأعمال بالنيات وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك karena orang tersebut sudah memiliki niatan jelek untuk melenyapkan nyawa saudaranya maka dia dianggap sama sebagai pelaku. أي كأنه قاتل seakan-akan dia seperti sebagai pelaku pembunuh tadi. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث, oleh karenanya kita mengetahui perbedaan antara hadis ini dengan hadis Rasulullah yang lainnya yang berbunyi man qutila duna damihi fahuwa syahidun wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh yaitu dia ingin mempertahankan dirinya, ya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang mempertahankan hartanya atau keluarganya maka dia syahid, ya. Dan barang siapa yang mempertahankan hartanya, dia syahid. Naam, orang bedanya dalam hadis ini, orang yang terbunuh tadi, dia mempertahankan dirinya, atau mempertahankan keluarganya, melindungi keluarganya, atau melindungi hartanya ketika dia hendak dirampok. Ya, barang siapa yang melindungi dirinya, melindungi keluarganya, atau dia melindungi hartanya dari orang yang jahat, ketika dia terbunuh, maka orang yang terbunuh ini dia syahid. Ya. Maka dia syahid. Wa qawluhu fi man ata liya'khudha malik. Demikian pula orang yang datang hendak merampok hartamu. In qataltahu fa huwa fi an-nar. Barang siapa yang merampok dan membunuhmu, maka orang yang mencuri hartamu tadi dengan cara membunuh, maka sang perampok tadi dia di neraka. Wa in qatalaka fa anta syahidun. Kalau seandainya anda terbunuh, maka anda menjadi seorang pelaku syahid. Ya, bisa dimengerti ya, bedanya antara hadis yang pertama tadi, yaitu idzal taqal muslimani bi sayfihima, jika dua orang muslim mereka saling menghunuskan senjatanya, dua-duanya punya ambisi untuk membunuh saudaranya. Adapun hadis yang tadi, man kutila duna damihi fahuwa syahid. Ya. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh dalam rangka untuk melindungi dirinya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk melindungi keluarganya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk melindungi hartanya, maka dia syahid, kata Rasulullah SAW. Ya, naam. Orang yang membunuh, perampok yang membunuh seorang mukmin, dia di neraka. Ya, adapun orang yang terbunuh dia syahid. Naam. Dan ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya, seorang yang membunuh seorang muslim untuk mengambil hartanya, dan orang-orang yang menjadi eksekutor yang membunuh saudaranya seorang muslim, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahannam. Wa man yuqtal mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang sengaja melenyapkan membunuh nyawa seorang mukmin dengan sengaja, ya, balasannya jahannam khalidan fiha, maka orang tersebut balasannya adalah jahannam dan dia kekal abadi. Ya, sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang hendak memiliki benda-benda yang benda yang tidak ada artinya, sebuah handphone harganya mungkin 1 juta, ya, dia melenyapkan nyawa orang yang dirampok, ya, atau mungkin, ya, pasangan-pasangan yang mereka bermaksiat kepada Allah, ya, cemburu, dimakan api cemburu akhirnya membunuh pasangannya, ya, atau perkara-perkara yang lainnya, menghalalkan segala cara untuk membunuh, melenyapkan nyawa orang lain, ya, sesungguhnya orang-orang ini mereka kekal abadi dalam neraka jahannam, ya, na'am. Maka jangan gampang, atau mungkin orang-orang khawarij yang mereka dengan gampangnya menumpahkan darahnya kaum muslimin dengan alasan, dengan legalitas mengatasnamakan jihad fisabilillah, mereka dengan gampangnya menumpahkan darahnya kaum muslimin, ya, dengan cuman berbekal semangat jihad, jihad yang dilandasi dengan bermaksiat kepada Allah, dengan menghalalkan segala cara, menghalalkan darahnya kaum muslimin, menghalalkan dengan merampok hartanya kaum muslimin, menginjak-injak harkat dan martabatnya seorang muslim, ya, na'am, seperti fenomena yang terjadi sekarang ini, yaitu kelompok-kelompok khawarij yang mereka cuma berganti baju, yang dahulu mereka disebut dengan kelompok teroris, ya, orang-orang khawarij, kemudian mereka yaitu berganti baju dengan memakai sebuah nama dengan sebutan ISIS, ya, yaitu kelompok yang berkiblat kepada Irak dan Syam atau Syria, dengan cara mereka menumpahkan darahnya kaum muslimin, ya, darahnya kaum muslimin dengan gampang ditumpahkan oleh mereka dengan mengatasnamakan jihad, ya, sesungguhnya orang-orang ini mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan jihad, ya, jihad ini, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan jihad, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah supaya tetap tegak, tetap tinggi di muka bumi, maka mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, inilah orang-orang yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi, mereka inilah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti jihad itu dengan cara kita mengangkat senjata. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, ya, mengajak manusia kepada kebaikan, ya, mereka juga termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, inilah fenomena-fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini, yaitu banyaknya pembunuhan-pembunuhan, ya, ingin memiliki harta seseorang, ingin mengambil, merampok harta seseorang dengan cara melenyapkan nyawa orang lain, ya, naam, dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kekal abadi di dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Maka jangan gampang untuk menumpahkan darahnya seorang muslim, karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram hartanya untuk dirampas. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Inilah agama Islam yang mulia, yang menjunjung tinggi hak-hak azazi manusia. Hak azazi manusia ini sudah dijunjung tinggi dalam Islam 14 abad yang lampau, sebelum ada yaitu orang-orang yang mengatasnamakan hak azazi, sebelum mereka orang-orang kafir meneriakkan hak azazi manusia, Islam terlebih dahulu melindungi hak azazi manusia. Jangan naik-naik, ya. Kalau jatuh sakit. Jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Jatuhnya ke bawah, sakit nanti. Naam, ya. Tayyib. Jadi dalam hadis Abi Bakr, Nufa'id bin Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal musliman bi sayfihima, fal qatil wal maqtul fi an-nar." Jika dua orang muslim kedua-duanya saling menghunuskan pedangnya, ya, maka kedua-duanya yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya dalam neraka, karena kedua-duanya memiliki niatan untuk saling menghabisi saudaranya yang tadi. Dan senjata di sini bukan hanya pedang, bukan hanya pedang, baik itu senjata api, ya, ataupun mungkin pisau dapur, silet, ya, batu, ya, atau mungkin benda tumpul lainnya. Kalau kedua-duanya dengan menghunuskan senjatanya dalam rangka untuk menghabisi nyawa saudaranya, maka fal qatil wal maqtul fi an-nar. Ya, seperti mungkin anak-anak SMA yang ada di Jakarta, anak-anak SMP, ya. Atau mungkin sebagian orang-orang yang ada di Jakarta di pinggiran bantaran-bantaran kali ataupun bantaran-bantaran rel kereta api. Ya, yang hobinya suka tawuran. Sudah tua-tua tapi hobinya tawuran, tawuran antar kampung. Ya. Dijadikan sebagai tradisi. Ya. Tradisi tawuran. Ini sesuatu yang tidak lucu dan tidak masuk akal, ya. Perkara-perkara sepele, cuman sekedar saling mereka saling mengolok-olok, kemudian tidak terima, keluar satu kampung, ya, satu kampung bawa senjata. Ya, saling melempar, saling memukul dan sebagainya. Dan ini sama sekali haram hukumnya, ya. Tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kedua-duanya mereka orang-orang muslim. Ya. Kedua-duanya muslim. Ya, anak-anak kecil, ya. Anak-anak sekolah SMP ataupun SMA, kemudian keluar lari-lari di jalanan, lempar-lempar batu dan sebagainya. Ada yang membawa senjata tajam untuk membunuh, untuk menyakiti saudaranya, ya. Tidak dibenarkan. Apa mereka tidak berpikir bahwasanya mereka ini semua ini saudara kita, kaum muslimin. Sama-sama muslim. Perkara-perkara sepele, perkara cuman sekedar saling mengolok, saling mengiki, ya, tidak terima, didatangkan teman-temannya sekampung, didatangkan teman-temannya satu sekolah dan sebagainya, ya. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak lucu dan tidak masuk akal di zaman yang sudah semakin maju teknologi, ya. Masih ada orang-orang yang hobinya tawuran, ya. Dan ini menjadi tradisi, sebagai tradisi di sebagian kampung-kampung di Jakarta ini atau sebagian daerah yang hobinya tawuran, ya. Nah, maka seorang manusia yang cerdas, ngapain? Ya? Ngapain mau berkeluar lari-lari, saling kejar-kejaran, lempar-lemparan batu? Ya. Kemudian saling memukul. Orang kena batu lumayan, boncor kepalanya, bocor lumayan. Ya. Naam. Ahsan tidur di rumah, enak. Daripada kita berantem ribut, yang diributin gak jelas, yang dibelain gak jelas. Sama-sama kedua-duanya bermaksiat kepada Allah. Naam. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Semoga kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin hadis yang ke-10 bisa kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan yang terkait istiqamah dalam talabul ilm. Wallahu taala alim bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.